wal maqalatus sabi'ata asyrota utawi makalah kang kaping 17 iku kila diucapake as'adun nasi utawi luweh bejo-bejone menungso iku man uwong lahu iku keduwene man kolbun utawi ati alimun kang ngerti bi annallaha ta'ala kelawan sedune Allah ta'ala iku ma'ahu sartane man fi ayyi maudhi'in ing dalam endine panggonan kana kang tinemu sapa man. Makola ingkang nomor kaping 17 menika wonten kil. Kil niku jari. Tapi mboten kadhek anake watu jenenge krikil. Tutupe sirah jenenge capil. Jambu cilik jenenge pentil. Mboten-mboten niku. Iku kila diucapake apa menungso sing paling bejo niku menungso sing dipun paringi ati sing ati niku sumerap bilih Gusti Allah Ta'ala niku pitulunge bareng kalih wong niku wonten pundi-pundi panggenan. Niki gampang ngomongi menungso duwe ati sing ati niku duwe anggapan bilih Gusti Allah Ta'ala niku ten pundi-pundi panggenan bareng karo wong iku. Niki nek saged ngempakaken saestu ngoten mboten enten wong rasa kuwatir mboten duwe rasa wedi diancam wong ya gak wedi kate dipateni wong ya gak wedi dibasek wong ya gak susah dicing kanca gak diutangi ya gak susah soalnya napa kancane niku langsung hubungane dateng Gusti Allah. Sahabat Abu Bakar kali Rasulullah nalika ten lebete guwa. Guwa Sur. Piyambakipun ngelik wonten ngriku. Wonten bolong enten lebete guwa niku enten sawer. Lajeng disumpeti kali delamaane Abu Bakar. Niki dicokoti ula niku. Mular Abu Bakar. Mboten mular krana sikile dicokot ula niku mboten. Ya apa nek konangan wong kafir. Padahal tiang kafir semerap nek Kanjeng Nabi niku mlebet teng ngene guwa mriku. Sakala niku kemlandingan niku ndamel griya ser ser ser ser. Ser. Sakala dadi wong kafir tolak. Akhire dibendhok. Dibendhok ngingingi wajane Kanjeng Nabi. Muni tak. Oh, kana wong e. Lah iku mangkok kira-kira ngeneki weteng utawa ngeneki sirah lah bub ngono. Wah, lah iki. Kok gak gelem nganguk? Nggih. Ya dilalah kok aras-arasen nganguk. Mergo pritungane gak mungkin mlebu mrene wong kemlandingan iki munggo mlebu ya. Mesthi bedah omahe kemlandingan iki. Kanjeng Nabi bisi Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Ngoten Kanjeng Nabi niku mancep temenan gak wedi diancam wong gak wedi. Soale menungso niku mboten saged mateni menungso. Sing saged mejahi Gusti Allah. Wong Gusti Allah gawe lakon. Lakon kuya ngono gwenting ngono iku. Lah wis tracake sikile jarane wi ngarepe guwa. La tahzan innallaha ma'ana. Aja susah Abu Bakar. Sak temene pitulunge Gusti Allah ku bareng karo awake dhewe. Sing dimaksud barengku pitulunge. Loh, menungso sing paling bejo niku menungso sing duwe anggapan bile Gusti Allah Taala niku bareng kali sampean. Pitulunge Gusti Allah. Nek pun kaya ngeten iki mboten ngedhukno napa-napane. Tawakale niku pun mboten tawakal yang liyane Gusti Allah. Masih duwe akeh ya gak kesenengan. Masih gak duwe duwe ya gak susah. Biasa. Soale gandeng karo Gusti Allah. Cuma menungsone wis kadung tawakal nyang Gusti Allah niku lho. Cek akeh duwike. Oh, tawakal nggih tingkat-tingkat lho nggih. Enten tawakal, tawakale wong mati nyang gone wong sing urip. Mayit ini kok didusi, digelebak nomor ini, nggih manut, gelebak nomor ini, manut. Wah, kok pendem, wah, gak kok pendem, bisa karep-karepmu. Oh, tambah cepet pendeme. Wendang pendeman, kati pendem, kula selabu nih, belaro, kan ada yang lewat. Menungso nih, bisa tawakal, kaya wong mati, itu nggih cepet oleh. Enten sing tawakali, kaya bayi. Bayi niku nggih tawakal tapi nggih tasih enten syariate meneng ae ngoten. Mboten saged ngomong cuma ya nek krasa ngkep krasa lesu muni eh. Ya jek ana syariate ya kan. Ya tawakal yang Gusti Allah cuma ajik muni ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Tawakali para wali para ulama-ulama ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim cara bayi lho kudu ngoyo rupane iki ngaten ijik muni ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ana sing tawakal kaya tawakali wong wakil nyang gone sing makili nggih tawakal tapi ujug njaluk Gusti kula niki dos pundi nek mboten panjenengan paringi lha iku jenenge kaya tawakali wakil nyanggone wong sing diwakili wong makilaken. Nah, menungsa sing bejo ngene iku menungsa sing duwe ati atine sumerat nek Allah Taala niku bareng kali tiyang niku nomor siji. Nomor loro wa badanun lan badan sobirun kang sabar alat to'ati ngatasi piro-piro to'at wal marozi lan piro-piro belai menungso sing bejo maneh ikun duwe badan sabar sabar ngelakoni to'at sabar ngadepi belai sabar tabah tahan uji taat kados panjenengan sembahyang subuh jamaah subuh abot-abot titik dibetah-betahno sebab jamaah subuh niki nggih jarang wong kuat nggih senajan sakniki patik kelengu kaya ngeten iki nggih dereng kantenan subuh niku kuat jamaah. Kula wau dalu ngawontenaken imtihan kiai ini sing ngaji dawuh ngaten iman niku ya iso kademen nggih. Dadi iman niku ya iso kademen. Kademen ya apa? Ya kadang-kadang jamaah subuh iku aras-arasan. Iku jeneng imane kademen, kademen. Iki jeneng iman kademen jamaah subuh aras-arasan. Mungkin awake rame-rame penggawean yo gak sembahyang. Nek sepi-sepi karena penggawean yo sregep niku Imane niku kadang-kadang nggih anget, kadang nggih kademen, mboten mesti. Niku iman kula panjenengan sedoyo, sedoyo al al imanu yang yazidu wayang usu. Iman ku kadang-kadang ya iso tambah, kadang-kadang iso suto. Karek ndelok amali nggih monggo di sabar-sabar ngelakoni taat. Masih ngaji ngeten iki nggih. Nggih kegolong wong sabar udan-udan gelem teko. Ngeten lho nek kajinge aras-arasen ngaji niku nggih. Kira-kira monggo sing ngaji rene kok didumi dhuwit 100.000 ding sitok-sitok. Masih udan deres kira-kira lak teko kira-kira. Kira-kira lho nggih wonten pengumuman Rebo ingkang badhe dateng ingkang ngaos tiang jaler keduman 100.000, tiang istri 50.000, tiang setunggal. Niku masih jua wah deres nggih meso beto mantel. Lho, kamangka ngaji sampean sak dodokan iki, mulai ngaji sampai mungkin ditutup donga. Niku luwih gedhe ganjarane timbang sembahyang 1000 rakaat. Luwih gedhe timbangane nyambangi wong loro 1000 wong loro, kadene nyambangi wong loro langi beto. Gawa rambutan, gawa anggur, ya sak ora-orane jek 2000, sangune jek 5000, 7000. 7000 ping 1000, 7 juta. Ngaji sak lungguan iki lho sak dodokan niki ganjarane luwih gedhe timbang sedekah 7 juta. Luwih gedhe timbang sembahyang 1000 rakaat. Sampeyan tahu sembahyang 1000 rakaat sak sak sak ndekan. Luwih gedhe ganjarane timbang takziah nyanggone wong mati. 1000 wong mati. Kamangka wong takziah niku nek gelem teko, gelem sembahyang ten mriku, gelem elok nyang kuburan, iku oleh ganjaran 2 kerot. Sak kerat niku sak gunung Uhud emas. Wis saiki teko dok nggawa bendotok. Mari lu gak melok sembahyang, melok nyang kuburan iku oleh sak kerot. Wis sak gunung Uhud emas. 1000 gunung Uhud ngaji sak dodoan. Ngeten iki sak sak saah niku gak mesti, kadang-kadang sak jam, kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 5 menit niku sak saah. Sak mongsone ngaji niki. Lho kaya ngoten kok umpama roh ganjarane lak dewangi mbrangkang masih kantos sudah montor. Krono gak patek ru dadi udan rimis-rimis titik ya meso rodok sudo titik iki wonge ya ombone padha cuma rodok arang-arang biasa iki nggih nek ombone padha teko kono cuma biasa pasek iki rodok arang-arang dipangan yuyu cara tanduran ngene iki lha niku mboten kegolong wabadanun sobirun. Hati sing teko-teko niki wabadanun sobirun. Ana maneh sing gak gelem melok ngaji mek pesen kaset tok. Mulai awal sampai akhir. Volume ke 1 sampai 13. Ya gak apa-apa apik timbangane gak pesen blas gak ngaji. Luwe apik nek gelem melok ngaji. Niki sabar ngadepi taat. Sabar ngedohi maksiat. Wah ini tambah wabot. Ya apa hanya ini gak abot. Moton gak nyawang. Wong ayu kuat gak nyawang ku Masya Allah. Khofillah bisri wal alania. Wedya nyang Gusti Allah waktu samar. Nek waktu ngedengnya gak kaget. Sampai nono wong wedok ayu dicepong akeh gak waning wasno gak kaget. Mergo eling-eling kiai disawang wong akeh apa Coba saiki sampean nggih jero omah, omah sampean gedhek. Ana wong adus nggih sanding nggih babakan. Sampean nggih jero bali ijen, kate omah sampean gedhek bolong-bolong. Ana wong adus nggih kali gak ditebengi, kuat tak gak ngintip peno. Mbok nek sampean masyaallah gak wani rek wedi Gusti Allah. Ngono ya oleh biji yup-yupane arasi Gusti Allah temen sampean. Totoane wong ku nggo kono. Nek sampean ijen ana arek wedok ayu liwat kanok wong blas sampean kuat gak wasno. Mbok niku wis iku jenenge khofillah fisri ngoten niku. Masya Allah pun nek koyo ngoten niku. Ngene kula betah-betahno gak ra oleh apa sih nyawang iku. Ngono sampean ngen-ngen apa sih hasilnya nyawang iku gak ra sak pira enake. Betah-betahno gak nyawang. Teka-tekatan wis, Bang. Ilang-ilangan wis. Ngono ae lho. Mosok ngaji gak nguasno aku, nguasno rono ae. Matamu lho depno nang aku. Aja ngedep rono ae. Sawangane ngadep anu mata niku gak apa-apa. Angge sampeyan Gusti Allah iku gak roh aku. Malaikat gak nyatet ta. Malaikat enak-enak rempon kok ana paling moro ya perkara iku. Masih kula ya gawani nyawang tempat ngaji. Wa qanaatun kurang situ wal marozi. Sabar ngadepi blai wabet iki mulai nek lara iku aja kumalan sowambat cok wong dikandhani lara niku kenek kandha nek kate berobat nyangone dokter utawa dukun sing iso nyuwuk niku kenek kandha. Dok, saya ini sakit begini-begini, bagaimana ini? Diobati. Lah nek wonge duduk dukun ya duduk dokter. Sampeyan critani lara sampean. Ya gak sida ditambahi, sida dijori sampean. Masya Allah Wak Gus, kula ket winginane lengan kula niki kuyu, mboten kenek didamel dikencengaken lara, ditekuk lara. Gak sepira nak on. Aku iki wingenane ya kon tak kandhani. Sirahku iki ngelu iku sampai telung dino dibandrek karo sikil iki nglanjer gak kena ditekuk. Tambah dijori menawa tak kandhani. Ngadepi balak monggo sing sabar. Lho sing iso ngono-ngono iku kegolong as'adun nas. Menungso sing paling bejo niku wong sing sabar ngadepi cobaane Gusti Allah. Inna idzomal jaza ma'a idzomil bala. Gedhe-gedhene coba, gedhe-gedhene piwales niku dibarengi karo gedhene coba. Nek wong pangkate cilik cobane ya cilik nek pangkate gedhe cobane nggih gedhe kanthi ndelok pangkate ae. Lah nek wong gak duwe perjuangan apa-apa ya gak patek dicoba. Luwe-luwe dadi kiai nggih daerah Mojokerto dawe almarhumlah Kiai Haji Ahyad Halimi anu nggih wong tadi kiai nggih Mojokerto niku abot sanggane. Kawon kalih pamore Ratu Mojopahit. Nek wis rada terkenal didik ngono loro penyakiten. Mosok si yai nggih, kula nalika niku deleng kecelakaan. Temenan rada payu dedek-dedek digilis prau to temen. Abot. Mari ngono kiai paling sehat niku Kiai Muzakir. Yo jenenge wong sehat yo wakas yo nyopir yo ngelas yo sembarang kali. Yo nimbangi wesi putah. Mboten enten wong duwe pegel mari ngaji yo coplok kaos langsung ngedep wesi langsung. Mboten kate istirahat. Lho, wis rodok terkenal yo gak rodok wis terkenal kencing manis. Teko. Gelundung no motor ni kong, ini lumbang ni kong, ini tretes ni kong, sudah ngampel. Mari ngono keterak kencing manis. Gimana? Mulai sampai nek wani dari kiai mau jago toyo daftar ayu bayu benar. Yo kamu ten beteni yoan, cuma yo biasain. Iki mboten kena digawe kitab cuma yo biasae nyane ngono temen kenyataane. Tapi gede ganjarane, luwe gede ganjarane al ajru biqadri ta'ab. Ongkos niku karek delok kangelane. Nek kangelane gede, ongkose yo gede. Lah ngoten ta iki? Ya gak apa-apa mbok ngurip. Wong gak urung urip yo dibolan baleni ae gak apa-apa. Urip nek diangen-angen nek dawa-dawa nemen lah gak digawe ibadah ngono ya rugi. Rugi. Lah kok rugi? Lah gawe apa urip kok dibolan baleni? Sampean rebo sing dhisik kok lak ya mek ngene iki ae. Tengok-tengok. Benjing niki kin teko mbuh nyetel TV mbuh turu. Esuk sembahyang subuh, mari sembahyang subuh sing tani ya nyang sawah, sing dagang ya nyang tokone, sing pegawe ya nyang kantore. Binjing ngoten ben nggih ngoten malih mek dibolan baleni. Lho nek kira-kira gak digawe ibadah niku lak nggih rugi wong urip dibolan baleni. Mulane ana wong lara ditambakno waras gak gelem ibadah, tengok-tengok ambek nggawa teken. Alhamdulillah nak waras cek awet nunggu anak putu ya lambah lah nek trimo ngono tok ae lah apa tak tambah nontek 2 juta lah nek trimo awet ngomong anak putu ngene lah gak tak tambah eno cek ndang matek gak kakek ngingon lho sampe nangen-nangen iki bener lho nggih nek gak digawe ibadah rugi nek trimo nunggu ya anak putu iki gaya apa nunggu-nunggu tok. Umur iki adalah berlian. Nek mboten digunakno ya berarti disia-siakan. Al waqtu kasaif idza lam taqna qata'aka. Wektuku kaya pedang nek gak sampean bacokno ya. Bacok sampean mungkin. Nah, mila kita menawi ngadepi cobaan sing yo napa mawon monggo disabar-sabarno. Gak sabar ya disabar, sabarno lara ya dirasakno ngono ae wis. Ya berobat jenenge ikhtiar dene perkara waras gak saka jare Gusti Allah. Ngene mancane gak kuat ngempet lara ya ngeses ya gak apa-apa. Nah, pokoke aja katik nger sula. Ngoten. Nomor 3 waqanaatun lan nrimo airidon tegeri tegesi ridho bima kelawan barang fil yadi ing dalam kekuasaane Allah. Mingkismatillahi ta'ala saking pantumannya Allah ta'ala wasukunil kolbilan antengi ati inda adamil maklufati naliko ura anani perkorokang diangen-angen ridho lenggono nyang pandume Gusti Allah urip niki ditakdiri Gusti Allah lho nggih. Sugih melarat waras loro niki takdire Gusti Allah. Saiki akeh wong gak percaya takdir nggih. Duwe anak yo lali nek takdire ngono. Jodhone anak wedokku takdire pangeran. Lha apa anak sampean sampean kongkon metu-metu nak kon iku kuno iku apa mulai gak payu-payu. Metu-metu ta, aja gawe maksi ae ngono, gawe rok-rok cekak titik cek ro nek kon iku sikilmu kuning. Metu-metu dadi cek arek-arek ku ro. Lho lali nek takdir apa? Jodohku takdire Gusti Allah. Mungkin nek diewangi metu-metu temen ya gak sida dirabi mek diuntuti tok arek-arek. wis gak sida dirapi tuwas bunyek tok. Ya nek montor nabrak asem iku tepos sing ngarep. Lah nek men arek wedok niku nek tabrakan niku kecelakaan niku sing mleseke mboten mlesek nyang mburi tapi mlesek nyang ngarep arene. Kok iso ya ditabrak ngarep kok tambah mlesek nyang ngarep. Padahal motor kok nek nabrak bres ngono mlesek nyang mburi. Lho nek arek wedok lho ditabrak bres kok tambah mlesek merono. Ridho karo pandume Gusti Allah. Dicithak dadi wong sugih, ridho. Dicithak dadi wong sedengan, ridho. Nggih, dicithak dadi wong sederhana, ridho. Atine tetep anteng senajan ora ana perkara sing diangen-angen gak hasil. Ngailing ana napa-napa sing angen-angen mboten hasil niku pancen mungguhe Gusti Allah mboten sae. Sampeyan duwe cita-cita mboten berhasil, pancen niku mungguhe Gusti Allah apik gak hasil. Lha niku kudu sampeyan maklumi ngono iku, nggih. Napa-napa sing mboten berhasil iku berarti mungguhe Gusti Allah ancane apik gak hasil. Paham mboten karo Gusti Allah niku? Sampai duwe gawe udan deres ya mung gawe Gusti Allah jane api udan kapakno aja kate mbedodok ati ini aja kate bek ngono dodoe biasa wong duwe gawe ku nek udan lak dodone bek ngono aja anggapen penak duwe gawe ngono kak napa ngajian udan deres wonge gak patek teko wis gak apa-apa tambah penak segone kakake kalonge ngono ae penak butuhe lak golek ridane Allah sih angge sampe nek wonge akeh mesti diridani gak mesti. Anggit sampean sing garakno diri tani Gusti Allah ku santrine akeh ta. Lah nek trimo akeh-akehan santri lah masih kemi dibedes juga santrine akeh. Ati sing diarani wong apik iku dudu wong sing santrine akeh. Wong sing rida pandume Gusti Allah. Ora sing diarani wong apik ku sing pinter pidhato. Lah nek trimo pinter pidhato, pinter dalil, lah masih bakul jamu lah pinter pidhato kabeh. Bakul jamun pidhato ketu isuk ana wong telu dipadhatoni terus ya. Nggih. Ha niku dadi sing darane wong apik iki dudu wong sing pinter pidhato, wong sing rindo nerima panduwe Gusti Allah taala. Lho ngoten. Mila temriki waqonaatun bima fil yadi. Napa kekuat napa sing diparingaken Gusti Allah dhateng kula panjenengan sedaya kita kedah nerima. Mulai ini nggone mayit iku lak ana kembange kembang sing ditelu nika nggih. Nika nuduna sedekah jariah anak sing soleh, ilmu sing manfaat, kembange kembang kenongo, kenonge saka tembung qanaah, nerima. Nerima niku lenggana, gak ana gremenge blas. Ridho, lega, lenggana, gak gremeng blas, seneng ayem kliyem. Apa jari pandume Gusti Allah. Wis gak ngoso-ngoso, gak nyawang-nyawang tangga kanan kiri bah tuku montor muluk, bah tuku montor muluk-muluan. Wis gak ngreken, sing penting ya sing ngene iki pandumane Gusti Allah tak syukuri, akeh syukure, akeh sabar, sabare. Lho kaya ngoten iku lah tiga niki termasuk kegolong bejo-bejone men nungso. Muga-muga saged nglampahi ngaji iki ati iki iso paham karo Gusti Allah taala. Pun niki teko makalah mila napa ingkang kula aturaken muga-muga dibarengi hidayah Gusti Allah taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min alil ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min alid dair. Rabbirhamna kama